selesai semua cerita antara engkau dan aku. Tak ada lagi canda tawa seperti dulu. Dapat melupakan semua kenangan, sungguh tak mampu berpaling jauh darimu. Meski hatiku telah terluka oleh pernah jadi kekasihku, hingga kini ku akui masih mencintai seperti dulu. Hingga kini ku akui masih mencintai.